Ngoyang dini malu bina kesep. Toleh beli teletak yang muan beli. Yen mula saja iraga tenyudang tresna. Gainang melah. Rasane iraga subanawang makaca. Tusin perlu iraga saling melihat. Yen mula saja iraga kenyutan tresna. Gainang melah iraga magatan. Selagar lah mengedengan ya nan temulah saja kenyataan. Itu selagar zaman mengangkabang ya nan temulah saja kenyataan.